Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan kembali latihan membaca kitab Gundul, diambil dari sebuah kitab yang amat agung, yaitu kitab Al-Aqidah As-Sahihah wa Ma'idadduha. Kitab ini ditulis oleh Syekh Samahatus Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Bas. Beliau adalah seorang mufti am di Saudi Arabia, kalau di istilah kita MUI-nya, ketua MUI-nya. Beliau seorang ulama faqih yang sangat faqih dalam masalah agama. Oleh karena itu banyak para ulama yang memuji beliau, sehingga pada saat kewafatannya sekitar 3 atau 2 tahun yang lalu banyak yang kehilangan beliau. Baik, karena itu kita sekarang mencoba salah satu buah tulisan karya yang beliau hasilkan, yaitu kitab ataupun risalah tentang Aqidah As-Sahihah wa Ma'idadduha, aqidah yang sahih, yang lurus, wa Ma'idadduha, dan apa saja yang menjadi lawan dari aqidah sahihah ini, yang menjadi pembatalnya. Dilihat dan diperhatikan kitab yang sudah ada di tangan pembaca, kitab yang sudah ada di tangan kalian semua yang telah kami fotokopikan di sana. Yang pertama kita baca dari awal. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi. Tayyib. Alhamdu masdar dari fi'il hamida yahmadu hamdan. Alhamdu sebagai mubtada marfu, alamat rafa'nya dengan dhammah zahirah, dhammah yang nampak. Kenapa kita katakan alhamdu itu sebagai mubtada? Karena dia isim yang ma'rifah, kemudian jatuh di awal jumlah. Maka setiap isim ma'rifah jatuh di awal jumlah, maka kita i'rab dia dengan rafa sebagai mubtada. Lillahi sebagai khobarnya, karena mubtada butuh khobar, menyempurnakan. Khobar itu sendiri fungsinya menyempurnakan makna mubtada. Alhamdulillah. Lillah jar dan majrur. Karena dia kedudukan sebagai khobar, maka di i'rabnya bukan marfu, tapi dengan fi mahali rafin. Di sana ada beberapa keadaan yang menyebabkan sebuah kata itu di i'rab fi mahali, yaitu apabila kata tersebut tersusun dari jumlah, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Kalau kita dapati nanti khabar berasal dari jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, jangan dikatakan langsung marfu, tapi dengan kata-kata fi mahali, menempati tempatnya rafa, karena asalnya bukan dia yang menempatinya, yaitu khobar asli yang menempati. Tapi karena khobar aslinya dibuang, maka dia menempati tempatnya rafa, kita katakan fi mahali rafin khobar. Demikian juga dengan masdar mu'awal. Kalau nanti masdar mu'awal menempati sebuah tempat rafa atau tempat nasab, nanti fi mahali. Demikian juga dengan isim-isim yang mabni, katakan huwa mujtahidun, huwa mubtada fi mahali rafin. Fi mahali rafin mubtada, mubtada fi mahali rafin, tanda rafa'nya tidak ada karena fi mahali. Huwa isim yang mabni. Mungkin juga dengan sibhul jumlah. Jadi kalau ada sibhul jumlah baik dari jar dan majrur maupun mudhof dan mudhof ilaih, maka i'rabnya dikatakan dengan fi mahali rafin. Sebagaimana yang kita lalui bersama lillahi, lillah jar dan majrur, dia i'rabnya fi mahali raf'in sebagai khobar dari mubtada alhamdu. Wahdah sebagai hal adalah isim nasab nakirah, ya. Isim nasab nakirah menerangkan keadaan fi'il, menerangkan keadaan fa'il atau keadaan maf'ul bihnya. Namun di sini contoh hal di sini ma'rifah, karena kalau ma'rifah ini dibolehkan, artinya segala puji hanya milik Allah saja. Jadi keadaan pujian itu dikhususkan hanya kepada Allah. Sehingga perlu penakwilan ataupun perubahan. Kalau memang hal itu harus nakirah, maka wahdah bisa diganti dengan nakirah dengan mengatakan munfaridan, ya, hanya kepada Allah lah pujian itu munfarid, tersendirikan, terkhususkan untuknya. Kemudian wassalatu wassalamu, as-salatu as-salamu ala man la nabiyya ba'dahu. I'rabnya jelas seperti i'rab yang pertama, karena wawnya waw ataf, jadi segala puji bagi Allah saja. Kemudian salawat dan salam atas man. Man di sini kemasukan huruf jar, dan man termasuk isim-isim yang mabni. Maka tatkala demikian i'rabnya fi mahali jarin, karena ala huruf jar yang menjarkan isim. Man termasuk isim, tapi dia isim mabni. Oleh karena itu kita katakan i'rabnya man mudofun ilaih fi mahali jar. Ya, fi mahali jarin tidak ada tandanya, karena isim mabni. Kalau kita katakan fi mahali tidak ada tandanya, kecuali kita katakan jar tandanya dengan kasrah, itu bisa. Jadi karena isim mabni dia selalu sukun man. La nabiyya ba'dah. La, la-nya di sini adalah lamun nafi lil jins, termasuk saudara, saudaranya inna. Kita telah lalu penjelasannya yaitu tentang lamun nafi lil jins, lam yang menafikan jenis-jenisnya dari afrodnya. Bagaimana praktek ataupun penerapan la nafi lil jins ini dalam kalimat, kita dapati dalam la nabiyya. Nabiyya perhatikan di sana dari segi ta'innya. Dari segi ta'innya dia nakirah, tidak ada alnya, ya kan? Kemudian juga tidak bersambung dengan isim yang ma'rifah, maka dia kita katakan nakirah. Namun muskilnya kenapa, kalau karena amalan la itu seperti inna, menasabkan isim dan merofakkan khabar. Namun kenapa nabi yang nakirah tidak dikatakan nabi yang, karena nabi itu bukan mamnu minas sarfi. Kenapa tidak ditanwin tetapi melainkan kita katakan la nabiyya? Jawabannya bahwa la nafilil jins jika dia masuk pada suatu isim, nah yang mana nanti isim ini atau mubtada ini nanti sebagai isimnya la, maka dia menjadikan isimnya itu mabni. Ya, mabni. Nah, karena itu i'rabnya la nabiyya, nabiyya ismun la mansub, bukan mansub tapi fi mahali nasbin. Ulang, la nabiyya, la nya harfu nafin, harfu nafi, nafi lil jins. Nabiyya ismul la, isimnya la, fi mahali nasbin, ya, fi mahali nasbin. Karena syarat-syarat la yang masuk pada mubtada dan khobar, la la nafi lil jins, di sana ada syarat-syaratnya. Yang antara lain harus mufrad, kemudian khabarnya tidak bisa mendahului isimnya dan sebagainya, yang akan kita ketahui nanti pada tingkat lanjutan atau tingkat takmili tentang syarat-syarat penggunaan la nafil jins. Oleh karena itu, jika la isimnya la ini tidak mudof kepada isim yang lainnya atau tidak syabihun bil mudof, maka dia dimabnikan. Isim la kalau tidak mudof dan tidak syabihun bil mudof, maka dia dimabnikan. Nah, karena itu nabiyya fi mahalli nasbin, fi mahalli nasbin sebagai isimnya la. Ba'dahu, ba'dahu sebagai khobar dari la. Ba'dahu sibhul jumlah dari dorof dan mudof ilai. Ba'da termasuk dorof yang menunjukkan zaman, waktu, setelah. La nabiyya ba'dahu, tidak ada nabi setelahnya. Hu domirun, domiru jarin muttasilun bil ismi. Hu domir jar yang muttasil dengan isim, karena ba'da itu dzaraf dan dzaraf termasuk isim. Wa ala alihi wa sahbihi, dan kepada keluarganya dan para sahabatnya, jelas i'rabnya ini jelas, tidak ada masalah. Kita lanjutkan kembali. Amma ba'du, amma ba'du, adapun setelah itu. Falamma kanatil akidatu as-sahihatu hiya aslu dinil Islam. Amma ba'd, adapun setelah itu, falamma kanatil aqidatu as-sahihatu, kanat kana, amalan kana merafakkan isim dan menasabkan khabarnya. Kana di sini yang sebagai isimnya adalah aqidah, karena kanat dihiasi dengan ta ta'nis sehingga menunjukkan muannas, maka isim yang tepat menggantikan isim yang tepat menempati tempatnya isim kana adalah al-aqidah. Hingga aqidah kita baca marfu' sebagai isimnya kanat. Falamma kanatil aqidatu as-sahihatu. As-sahihatu marfu' bukan sebagai isim kanat tapi sebagai na'at dari aqidah. Tatkala aqidah as-sahihah hiya aslu dinil Islam, hiya kanat al-aqidah as-sahihah, kanat tentu membutuhkan khabarnya. Khabarnya adalah jumlah ismiyah yang tersusun dari mubtada dan khabar, yaitu hiya asli dinil Islam, dan dia adalah asal dari agama Islam. Hiya aslu dinil Islam, bukan asli. Hiya aslu dinil Islam. Diulangi i'rab sekali lagi. Falamma kanatil aqidatu as-sahihatu hiya aslu dinil Islami. Al-aqidah ismu kana marfu wa alamatu raf'ihi bidumma al-zahira. Al-aqidah adalah isim kana yang marfu, tanda rafaknya dengan dumma. As-sahihatu na'tun atau sifat, dia sebagai na'at. Marfu, tanda rafaknya dengan dumma, jadi dia mengikuti aqidah karena sebagai na'at. Tatkala aqidah yang sahih itu, hiya aslu dinil Islami, hiya fi mahalli raf'in, atau hiya mubtada fi mahalli raf'in sebagai mubtada. Hiya sebagai mubtada, mana khabar dari hiya? Aslu, aslu dinil Islam. Aslu dinil Islam, aslu marfu wa alamatu raf'ihi dengan dhammah zahirah sebagai khobar dari hiya. Susunan mubtada dan khobar namanya jumlah ismiyah. Susunan hiya aslu dinil Islam, hiya mubtada, aslunya khobar, itu namanya semua jumlah ismiyah. Sebagai khobarnya kanat, sebagai khobarnya dari kanat. Kanat baru ketemu isimnya yaitu aqidah, maka dia butuh khobar. Khobarnya mana? Yaitu jumlah ismiyah yang tersusun dari yang tersusun dari mubtada dan khobar, sehingga susunan keseluruhan dari hiya aslu dinil Islam, jumlah ismiyah fi mahalli nasbin, fi mahalli nasbin sebagai khobarnya kanat. Kalau di'rab satu-satu lain lagi, hiya fi mahalli raf'in mubtada aslu marfu sebagai khobar, tapi gabungan antara mubtada dan khobar yaitu hiya dan aslu di'rab fi mahalli nasbin sebagai khobarnya kanat. Terjemahannya adalah, kita terjemahkan dari awal, segala puji hanya milik Allah saja, salawat dan salam semoga dicurahkan kepada nabi yang tidak ada nabi setelahnya, kepada orang alam, man, man itu siapa, kepada siapa yang tidak ada nabi setelahnya. Jadi tercurahkan kepada Nabi Muhammad yang tidak ada nabi setelahnya, dan juga kepada para keluarga dan sahabatnya. Adapun setelah itu, tatkala aqidah sahihah dia adalah pokok dari agama Islam, aslu, asal, pokok bisa juga, atau pondasi dari agama Islam. Wa asasul millati, dan juga asas, pondasi dasar dari millah, suatu ajaran, suatu agama. Ra'aitu antakuna hiya maudu'al muhadarati. Ra'aitu antakuna hiya maudu'al muhadarati. Baik, kita bahas satu persatu. Asasu marfu, dia atof, karena ada waw atof. Atof mengikut i'rab isim. Asasu marfu, dia atof dengan isim yang sebelumnya, yaitu atof ke aslu. Hiya aslu dinil Islam, wa hiya asasul millah. Asasul millati, millah majrur, tanda jarnya dengan kasrah mudhofun ilaih. Millah mudhofun ilaih, majrurun bil kasrah al-zahirah. Idan asasu marfu, dia sebagai atof dari aslu. Ra'aitu antaku nahiya maudu'al muhadarah, maka aku memandang, aku berpendapat bahwa dia, yaitu akidah sahihah, pantas untuk dijadikan maudu'al muhadarah, judul atau pembahasan dalam muhadarah, dalam suatu tabligh dakwah atau dalam suatu ceramah itu. Jadi aku memandang bahwa akidah sahihah ini perlu dibahas dan perlu disampaikan tatkala muhadarah, tatkala pertemuan, ceramah dan sebagainya yang membicarakan tentang masalah agama. Kita bahas satu persatu. Ro'aitu di sini jangan dibaca ro'aita atau ro'aiti, karena yang dimaksud ro'aitu ini adalah penulis kitab Syekh bin Baz mengatakan aku memandang perlunya. Ro'aitu fi'lun maldin, fi'lun maldin, mabniyun ala sukun, fi'il maldi yang mabni di atas sukun. Ittisalihi bidomair rafa, karena dia bersambung dengan domir-domir rafa, atau dalam buku, dalam kaidah kita, yaitu bersambung dengan ta'fa'il. Kalau fi'il maldi bersambung dengan ta'fa'il, maka dia di i'rabnya mabni di atas sukun, karena semua fi'il maldi itu mabni. Begitu juga dengan fi'il amar, itu mabni, kecuali fi'il mudhari' yang asalnya rafa. Kalau fi'il madi asalnya itu adalah mabni, maka kita katakan ro'aitu fi'lun madin mabniyun ala sukun litisol bita al-fa'il, bersambung dengan ta'fa'il. Ro'aitu antakuna hiya maudu al-muhadarah, ro'aitu aku melihat, membutuhkan objek yang dilihat. Mana objek dari ro'aitu, atau dalam bahasa Arab yang telah kita kenal yaitu maf'ul bih-nya. Mana maf'ul bih dari ra'aitu? Maka jawabannya adalah ra'aitu dia butuh maf'ul bih. Maf'ul bih-nya adalah masdar muawwal dari an dan fi'il mudhari'nya, yaitu antakuna. Takun fi'il, fi'il mudhari' dia. Fi'il mudhari' kemasukan alat atau kemasukan masdar an, ya, an salah satu amil-amil nasab menjadi antakuna. Nanya di nasab, karena an ini berfungsinya an masdariyah yang menasabkan fi'il mudhari. Fi'il mudhari kalau kemasukan an nanti semuanya dia menjadi nasab. Sehingga susunan masdar muawwal an dan fi'il mudhari-nya di i'rab fi mahalli nasbin sebagai maf'ul bih dari ra'aitu. Jadi susunan an plus fi'il mudhari namanya masdar muawwal sebagai maf'ul bihnya dari ra'aitu. Sekarang kita bahas kananya. Kana termasuk fi'il madhi yang nakis, ya. Artinya fi'il madhi yang nakis dia membutuhkan isim dan khobar. Membutuhkan isim dan khobar. Sekarang yang menjadi permasalahan adalah mencari isim kana. Mencari isim kana. Di sana ada tulisan hiya. Hiya kita dimunculkan oleh penulis ini sebagai isimnya kana. Karena suatu fi'il, ya, jika domir yang mustatir kemudian mustatirnya itu hanya boleh-boleh saja, maka boleh dinampakkan domir tersebut. Seperti di sini takuna di sini bukan mustatir isimnya, artinya bukan tersembunyi tapi nampak, yaitu hiya. Jadi hiya fi mahalli raf'in sebagai isimnya takunu. Ya, takunu. Oleh karena itu takunu itu domirnya hiya. Takunu domirnya hiya, maka isimnya pun harus muannas, yaitu hiya. Takunu mansub karena tadi kemasukan an dan susunan masdar muawwal sebagai maf'ul bih. Hiya hi mahalli raf'in sebagai isimnya takunu. Maudu'a mansub sebagai khobarnya dari takun. Al-muhadarati majrur mudofun ilaih. Kemudian ya ikhwah semua pembaca sekalian, apa fungsi kita mengetahui kedudukan ini rofa, kemudian ini nasab, kemudian ini jer, kemudian ini sebagai fa'il, kemudian sebagai maf'ul bi dan sebagainya. Mungkin ada yang bertanya-tanya dalam hatinya, terbetik dalam hatinya, kenapa kita harus mendalami seperti ini, ya? Karena jawabannya bahwa dengan mengetahui kedudukan suatu kalimat dalam suatu jumlah, apa dia sebagai mubtada atau dia sebagai khobar atau dia sebagai fa'il dan maf'ul bi, akan mempengaruhi, sangat mempengaruhi dalam memahami, ya, memahami perkataan yang telah ditulis di sini. Seperti perkataan kita amma ba'du falamma kanatil aqidatus sahihatu hiya aslu dinil islami wa asasul millah. Kalau kita ada yang salah, misalkan fa'ilnya dibaca nasab maf'ul bi, maka maknanya pun akan salah, terjemahannya akan salah. Aqidah dibaca misalkan aqidata, falamma kanatil aqidata as-sahihata, nanti akan kacau dari segi penerjemahan, ya, dari segi penerjemahan. Nah, karena itu terjemahan-terjemahan yang ada, kadang saya dapati suatu kesalahan-kesalahan, ya. Oleh karena itu, yang bagus bagi kita semua, kalau tidak tersibukkan dengan suatu lain hal, untuk menekuni bahasa Arab ini. Karena kita dituntut untuk memahami agama dengan bahasa Arab. Al-Quran dituliskan bahasa Arab, Al-Hadis dituliskan dalam bahasa Arab. Ulama-ulama yang pandai, yang memang faknya dalam masalah ini, pun menulis hasil karya tulisan mereka dengan bahasa Arab, yang di dalamnya terdapat banyak sekali ilmu-ilmu yang belum tentu kita mendapatinya pada yang lainnya. Oleh karena itu, disinilah letak pentingnya mengetahui ini rofa sebagai fa'il, ini mansub sebagai maf'ul bih. Karena nanti kalau salah dalam membaca, yang rofa dibaca nasab, yang nasab dibaca jer, akan kacau terjemahannya dan kita tidak akan paham yang dimaksudkan oleh penulis buku tersebut. Nah, karena itu di sini kita perlu mengetahui satu persatu di setiap kata kita i'rab, ya, kita keluarkan hukumnya apa marfu, kemudian kedudukannya dia sebagai apa. Ra'aitu an takuna hiya maudu'al muhadarah, maudu'a mansub tadi sudah dijelaskan sebagai khabar dari takun, khabar dari takun. Wa ma'lumun bil adillati syar'iyyati minal kitabi was sunnati annal a'mala wal aqwala innama tasihhu wa tuqbalu idza sadarat an aqidatin sahihatin fa in kanatil aqidatu ghayra sahihatin batala ma yatafarra'u anha min a'malin wa aqwalin, ya, min a'mal wa aqwal. Kama qala ta'ala wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa qala aidan fi suratin ukhra wa qala ta'ala wa laqad uhiya ilayka wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wala takunanna minal khasirin. Wa ma'lumun, dan sudah ma'lum, bil adillati asy-syar'iyyati, dengan dalil-dalil yang syar'i, baik itu yang datangnya dari Al-Qur'anul Karim maupun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dinamakan dengan dalil-dalil asy-syar'i. Minal kitabi was sunnah, dari kitab dan sunnah. Annal a'mala, a'mala dibaca nasab sebagai isimnya anna. Wal aqwal, aqwala mansub sebagai atof dari isim sebelumnya yaitu a'mal. Innama tasihhu, jadi aqwal wa a'mal, segala perkataan dan perbuatan kita itu bisa sah dan bisa diterima di sisi Allah. Idza sadarat an aqidatin sahihatin, apabila a'mal, perbuatan-perbuatan kita dan perkataan-perkataan kita itu muncul didasari dari akidah yang sahihah. Ya. Jadi sekali lagi diulang bahwa pentingnya akidah sahihah adalah falam makanatil akidatu sahihah ya asl din Islam. Maka tatkala akidah sahihah itu menjadi pokok agama Islam dan pondasi dari suatu ajaran agama, serta dia menentukan terhadap diterimanya amal dan perbuatan seseorang, maka disinilah pentingnya dan terlihat betapa urgennya akidah sahihah, karena menentukan perkataan dan amal seorang ditimbang dari akidahnya yang sahihah. Kemudian kita teruskan, annal a'mala wal aqwala innama tasihhu wa tuqbalu idza sadarat an aqidatin sahihatin. Tasihhu fi'il mudhari, fi'il mudhari marfu' wa alamatu raf'ihi bidhamma dhahirah. Fi'il mudhari yang rafa', tanda rafa'nya dengan dhamma dhahirah. Fa'ilnya mana? Tasihhu domilehia, mustatir, mustatirnya boleh-boleh saja. Kembalinya kepada akmal dan akwal. Jadi akmal dan akwal bisa sahih, tasih, watuqbalu dan diterima idza sadarat an aqidatin sahihatin, apabila muncul dari akidah yang sahihah. Fa in kanatil aqidatu ghairu sahihatin, apabila akidah itu tidak sahih. Al aqidah ismu kana marfu, isim kana marfu, tanda rofaknya dengan dhammah yang muqaddarah, yang zahirah, bukan muqaddarah, zahirah. Jadi akidah diulang, ismu kanat marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah az-zahirah. Ghaira dia mansub sebagai khobar dari kanat, dan dia mustasna, hukumnya nanti hukum illah. Maka di sini dibaca sesuai dengan kedudukannya sebagai khobar kanat. Fa in kanatil aqidatu ghairu sahihatin batala ma yatafarra'u anha min a'malin wa aqwalin. Apabila akidahnya tidak sahih, dalam artian tidak benar, masih terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam memahami dan meyakini akidah, maka batallah setiap apa yang bercabang dari akidah saya itu, dari perkataan-perkataan maupun dari perbuatan. Min akmal, akmal perbuatan, akwal perkataan. Maksudnya apa? Jika seseorang dia tidak memiliki akidah yang sahihah, dan dia tidak mengetahui pembatal-pembatal akidahnya dia, seperti misalkan kesyirikan, maka tatkala dia melakukan suatu perbuatan atau suatu perkataan, sementara di dalam dirinya terdapat pembatal dari perbuatan ataupun perkataan tersebut, maka amal yang ia lakukan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya akidah sahihah. Arti akidah sahihah adalah akidah yang hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya, tidak menduakannya dengan sembahan yang lainnya. Kalau dia menduakan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka amalan yang dia kerjakan seperti sholat tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau memang syiriknya mencapai derajat syirik. Kemudian dari segi bahasa kita bahas in, fa in, ini in syartiyah. Karena kita telah bahas alat-alat yang syarat, isim-isim syarat, antara lain ada in. In, innya in syartiyah. Jika kanat, kanat sebagai fi'il syaratnya. Jika kanat sebagai fi'il syarat, i'rab dari fi'il syarat adalah fi mahalli jazm. Karena in ini menjazmkan dua fi'il, in menjazmkan dua fi'il. In kanatil aqidatu ghairu sahihatin, jika akidahnya itu tidak sahih, batala ma yatafarra'u anha, maka batallah apa yang tercabang ataupun tercakup dalam akidah sahih ini. Jadi segala apa nanti yang tercabang dari akidah sahihah, dari perbuatan maupun perkataan, maka akan batal dan akan sia-sia. Batala fi'il madhi, mabni di atas fathah, karena dia tidak bersama dengan satu apapun, tapi jumlah fi'liyahnya dia sebagai jawab syarat, fi mahali jazmin, jawab syarat. In menjazmkan dua fi'il, butuh fi'il syarat dan butuh fi'il jawab. Sebenarnya telah dijelaskan pada pembahasan tentang isim syarat, tapi ketika ini dia i'rabnya kita bahas fi mahali jazmin sebagai jawab syarat. Ma yatafarwa'u anha min a'malin wa akwal, batal dan sia-sia apa yang tercabang dari akidah sahih itu, ha kembali ke akidah as-sahihah, min a'malin wa aqwalin, dari perbuatan-perbuatan maupun perkataan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Man termasuk alat-alat yang syarat. Man yakfur, barang siapa yang mengingkari. Yakfur fi'il mudhari, yang kemasukan alat-alat syarat yaitu man, sehingga dia i'rabnya majzum dengan sukun, yakfur, karena dia tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Bil imani jar dan majrur, karena dia fi'il syarat maka butuh jawab syaratnya. Jadi alat-alat syarat itu butuh fi'il syarat dan butuh jawab syarat. Mana jawab syaratnya? Dalam ayat ini yang tepat adalah faqad habita amaluhu, yaitu jumlah fi'liyah dari fi'il madhi habita amaluhu itu sebagai jawab syarat dari fi'il syarat di sini. Barang siapa yang kafir mengingkari keimanan maka sungguh batal dan sia-sialah amalnya. Jawab syarat i'rabnya fi mahali jazmin, karena man menjazmkan dua fi'il yaitu yakfur jazm dan fi'il madhi, karena mabni maka tidak jazm tapi fi mahali jazmin. Amaluhu fa'il marfu bidommah al-zahirah, amal dibaca rofa karena dia sebagai fa'il, fa'ilnya dari habito, maka batal. Apa yang batal yaitu amalnya, atau apa yang tersia-siakan yaitu amalnya. Jadi dengan membuat sigoh pertanyaan, kalau untuk fa'il siapa yang datang atau apa yang terjadi, ya itulah sebagai fa'ilnya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka jadi akhirat nanti menjadi termasuk golongan orang-orang yang merugi. Kemudian ayat selanjutnya, ayat kedua, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ta'ala sebagai fa'ilnya dari qala. Ta'ala itu adalah fi'il madhi. Tafa'ala yata'alu, ta'ala yata'ala, dan ta'ala karena dia fi'il dan dia sebagai fa'il i'rabnya fi mahali raf'in, dia menempati tempatnya rafa. Subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa latakunanna minal khasirin. Dan sungguh telah kami telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada orang-orang yang sebelummu, jika engkau berbuat syirik la yahbatanna amaluka, sungguh niscaya akan batal dan sia-sialah amalanmu. Walakunanna minal khasirin, dan sungguh engkau nanti akan menjadi termasuk golongan orang-orang yang merugi. Laqad, ini walaqad, qad setelah berlalu penjelasan, qad jika masuk pada fi'il madhi mempunyai dua makna, yaitu litahqiq wa takrib, untuk menunjukkan makna sungguh-sungguh benar-benar telah terjadi, atau makna takrib menunjukkan dekatnya suatu peristiwa itu. Misalkan qad qamatis shalah, sungguh bukan diartikan telah ditegakkan sholat, tapi akan sebentar lagi ditegakkan sholat. Contoh yang lain dari qad pada fi'il madhi yaitu untuk tahqiq, perwujudan benar-benar terjadi. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Nah, begitu juga dalam ayat ini, walaqad uhiya, qad di sini tahqiq, perwujudan. Sungguh-sungguh benar telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad. Qad jika masuk pada fi'il mudhari maknanya pun sama, ada dua, imma litakfir wa imma litaklil, bisa untuk bermakna takfir menunjukkan banyaknya sering, atau taklil sedikit. Misalkan qad yanjah al-mujahidu, nah, sungguh sering sekali orang yang bersungguh-sungguh itu akan berhasil. Sering, jadi orang yang berhasil itu memang orang yang bersungguh-sungguh sering berhasilnya daripada tidak. Kalau yang menunjukkan litaklil, menunjukkan makna sedikit, misalkan qad yasdukul kadzub, sungguh kadang-kadang orang yang sering berdusta itu benar. Memang bisa aja bisa, cuma 1 dibanding 100 misalkan. 1 benarnya tapi bohongnya 100 saja ini. Qad yang masuk pada fi'il mudhari bisa bermakna takthir, sering, menunjukkan banyak, terjadinya, banyak terwujudnya, atau sedikit sekali. Uhiya dalam ayat ini, walakot uhiya, sigohnya fi'il maldi majhul. Aibil fa'ilnya mustatir, tersembunyi, ya, takdirnya huwa. Ilaika jar majrur wa ilal ladina min qablika, sama juga jar majrur ka ilaika namanya dhamir jar muttasil dengan huruf fi mahalli jar yang mudhofun ilaih. Wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk. In di sini lagi muncul in syartiyah, ya, perlu menjazmkan dua fiil. Asyrakta fiil madhi yang mabni di atas sukun karena dia bersama dengan ta fa'il dan dia sebagai fi'il syarat. Fi'il syarat isi sini i'rabnya fi mahalli jasmin karena kemasukan in. Layah batonna amaluka sebagai jawab syaratnya. Layah batonna fi'il mudore. Fi'il mudorenya sendiri i'rabnya adalah mabni di atas fathah karena bersama dengan nun taukid. Tapi jawab syarat dari in yaitu in asyrakta maka dia di'irab fi mahalli jasmin sebagai jawab syarat. Amalu fa'il marfu, dia fa'il marfu dengan dhammah yang dhahirah. Walatakunanna minal khasirin, latakunanna i'rabnya seperti layah batonna, dia nasab karena bersambung dengan nun taukid mubasyarah yang takilah. Minal khasirin jar majrur, sungguh engkau akan menjadi golongan orang-orang yang merugi. Diulangi terjemahannya, sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang yang sebelummu wahai Muhammad, jika engkau berbuat syirik maka akan sia-sia dan batallah amalanmu dan engkau menjadi golongan orang-orang yang merugi. Syahidnya adalah atau pembahasan yang berkaitan dengan akidah as-sahihah. Tatkala akidah sahihah menentukan diterima tidaknya suatu amalan seorang hamba. Suatu amalan tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali terpenuhi dua syarat. Yang pertama diikhlas kepada Allah, tidak mengharapkan tujuan-tujuan yang lain, tidak menyekutukan kepada Allah dan mengikuti perintah Rasul. Ini syarat kedua. Kalau dalam ibadahnya, puasanya, sholatnya dia masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala padahal ibadah itu hanya hak Allah semata, tapi dia mengapa masih berdoa, meminta sholat kepada yang lain, sungguh dia telah berbuat syirik. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika perkara demikian maka amalan yang lain dia akan sia-sia. Seperti sedekahnya, zakatnya. Oleh karena itu para ulama sangat keras sekali memberikan peringatan tentang bahayanya syirik. Karena syirik ini dosa yang paling besar, tidak ada yang menandinginya. Sebagaimana dalam surat Luqman, inna syirka la zulmun azim, sungguh dosa syirik termasuk dosa yang paling besar. Nah, jadi dosa yang paling besar. Maka tugas dan kewajiban kita selaku seorang hamba yang telah ridho Islam ini sebagai agama kita, Allah sebagai Rabb kita, kemudian Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul kita, untuk menerima apa yang telah digariskan dan ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memerintahkan kepada kita untuk tidak menyekutukannya, maka hendaklah kita tidak menyekutukannya. Allah meminta dan memerintahkan kita semua, melarang kita untuk berbuat syirik, berdoa kepada selainnya, dan memerintahkan untuk berdoa kepada Dia semata, yaitu Allah saja. Maka kita turuti, kita penuhi panggilannya, kita laksanakan perintahnya. Karena ini adalah jalan yang akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan dan menjauhkan kita dari menjadi golongan orang-orang yang merugi. Nah, karena nanti ada golongan orang-orang yang merugi. Wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian. Siapa saja yang tidak termasuk dalam ayat ini, illal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Dan iman tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat, dan mengerjakan amal saleh. Wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr, dan saling menasihati terhadap kebenaran, menasihati dalam kesabaran. Ya, jadi mengamalkan iman, iman wujudnya adalah tidak terbatalkan dengan hal-hal yang membatalkan keimanan. Demikian juga amal saleh harus mengikuti perintah Rasulullah SAW. Tidak diperkenankan bagi seorang membuat suatu peribadatan sendiri yang tidak disyaratkan oleh Allah dan Rasulnya. Itulah namanya amal soleh. Amal soleh tergantung apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan dan larang, maka kita jalani. Kalau mengerjakan amal soleh tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, maka itu pun tertolak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan bahwa dia mendengar Rasulullah SAW sabda, "Man ahdasa fi amrin hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Dan siapa yang membuat suatu perkara baru dalam ibadah, ya, dalam yang tidak ada perintahnya dalam urusan kami, maka amalan itu tertolak. Jadi tidak ada urusannya, tidak ada perkaranya dalam urusan kami, maka amalan itu tertolak. Jadi tidak diperkenankan bagi seorang pun untuk mengada-ngada membuat syariat baru selain apa yang Allah dan Rasulnya syariatkan. Inilah dua syarat yang perlu diketahui dan kita perlu ajarkan kepada masyarakat, bahwa amalan ibadah kita dari sholat, zakat, puasa tidak akan diterima di sisi Allah kecuali ikhlas dan mengikuti perintah Rasul. Untuk apa kita nanti capek-capek sholat ternyata akhirnya tidak diterima? Ini sebelum kita menjalani dan terjatuh dalam hal itu, kita introspeksi diri, kita koreksi diri kita masing-masing, kemudian mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, ibu dan bapak, ataupun kepada tetangga-tetangga dekat dan masyarakat pada umumnya, sehingga hal ini bisa menjadikan mereka mempunyai semangat baru dalam beribadah untuk selalu mengoreksi amalan mereka. Sudahkah amalan yang kita lakukan ini sesuai dengan yang diperintahkan Allah? Sudahkah saya memurnikan niat saya hanya untuk mencari keridhaan Allah dan pahalanya saja? Sudahkah sholat yang kami lakukan sudah sesuai dengan apa yang Rasulullah lakukan? Artinya sholat kita seperti sholat Rasulullah. Kalaupun tidak bisa menyamai sholat Rasulullah, minimal mengikuti dan memaksimalkan untuk mencontohnya. Ataukah malah sebaliknya, kita mengada-ngada suatu perbuatan yang tidak ada ajarannya. Nah ini pentingnya akidah sahihah. Jadi akidah itu adalah suatu keyakinan. Keyakinan ini keyakinan yang harus yang sahih, jangan yang salah. Karena nanti di sana kita akan dapati pada fasal-fasal selanjutnya, baris-baris selanjutnya, akidah-akidah yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan as-sahihah, seperti dalam syirik, itu termasuk pembatal dari akidah sahihah. Atau hal-hal yang lainnya menyelisih yang diseratkan oleh Subhanahu wa ta'ala dari perkataan ya, atau perbuatan, mengatakan bahwa misalnya perkataan iman itu tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Ini salah. Padahal yang betul, iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Sebagaimana ketaatan bisa bertambah dan bisa berkurang. Jadi al-iman yazidu wa yanqus. Iman bertambah dan berkurang. Inilah, wahai pendengar sekalian, program Bahasa Arab. Pada pertemuan ini hanya sampai baris ini saja. Insya Allah kita lanjutkan pada kaset selanjutnya. Kesimpulannya bahwa apa yang kita baca ini tidak hanya mengenai dalam kaidah bahasa, tapi kita ingin mengarahkan pula dalam segi syariatnya, dalam segi agama dan tauhid, sehingga kita mendapat dua-duanya. Kita dari segi bahasanya bisa mengetahui i'rab per kalimat, juga mengetahui makna secara syar'i, secara din, sehingga nanti kita bisa menjalani agama ini sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya tanpa ada suatu kesalahan dan kekeliruan, dengan harapan amalan yang kita kerjakan, amalan yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Tinggal kita berdoa kepada Allah, semoga ini semua mendapat ridhonya. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita lanjutkan insyaallah pada kaset berikutnya.